Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura tadhkir wa linnafa al-intifa' li fadal istifadah al-hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi ad-dharain amin. Ila qalihi wa qad haka asy-syekh al-arif billah Muhammad bin Ali Arabi في باب الوصايا من الفتوحات عن رجل من أهل المغرب telah diceritakan oleh Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Ali Al-Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat tentang seseorang yang berasal dari negeri Maghrib. Anahu kana kasirul ijtihad fil ibadah. Orang ini banyak beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ishtara atanan. Dan dia membeli seekor keledai betina. Wa lam yasta'milha fi syai. Tapi keledai betina tersebut tidak digunakan untuk sesuatu tertentu, tidak. Bukan untuk ditunggangi atau untuk dipekerjakan, tidak. Fasa'alaha insanun an sababi imsakiha. Kemudian suatu hari ada seseorang yang bertanya kepadanya, kenapa kamu menahan keledai tersebut sedangkan kamu tidak memanfaatkannya, tidak mempekerjakannya, tidak menungganginya. Qala ma amsaktuha illa li uhassina biha farji. Memang aku ini menahannya bukan untuk aku tunggangi, bukan untuk aku manfaatkan, tidak. Keledai ini sengaja aku tahan agar aku gunakan untuk menjaga kemaluanku. Paham ya? Artinya si orang tersebut membeli keledai tapi gunanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dan dia tidak tahu kalau sesuatu tersebut itu hukumnya haram. Nah, ini menjelaskan tentang apa yang sudah kita baca pada pelajaran sebelumnya. Bahwasanya kalau seseorang beribadah tanpa ilmu, dorornya nanti lebih banyak. Bahayanya, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kemudian menceritakan satu cerita ini, seseorang dari Maghrib ini. Masya Allah, dia ahli ibadah. Sampai dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Dan dia tidak bekerja untuk mencari dunia. Tidak. Sibuk hanya untuk ibadah. Tapi tidak ada ilmu. Namanya manusia. Manusia yang normal pasti punya syahwat. Manusia yang normal pasti ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri kan seperti itu. Kalau tidak ada keinginan, tidak syahwat, itu perlu diteliti itu normal atau tidak itu. Ya kan? Itu yang tidak normal seperti itu. Manusia normal diberi syahwat oleh Allah. Dan syahwat dari Allah Subhanahu wa taala itu nikmat sebenarnya. Kenapa? Karena dengan syahwat tersebut kita bisa menikah. Dengan syahwat tersebut kita bisa mempunyai keturunan. Kalau kita tidak ada syahwat untuk menikahi wanita, kita tidak punya keturunan. Kita tidak bisa melaksanakan sunnah Rasul. Dan itu sesuatu yang tercela. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menikah. Menganjurkan kita untuk banyak mempunyai anak, keturunan yang soleh, yang baik. Tazawwaju, tanakahu, taksuru. Fa ini ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dan perbanyaklah anak kalian, karena aku sangat bangga nantinya dengan umatku yang banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah laki-laki dan perempuan-perempuan yang tidak punya pasangan. Apalagi zaman sekarang ini perlu untuk menikah, sudah punya atau umur sudah waktunya, sudah siap untuk menikah, jangan ditunda-tunda. Dan kalau ada yang melamar anak kita, jangan juga ditunda-tunda. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatah fazawwijuhu in la taf'alu takun fitnatun wa fasadun 'arid. Jika datang kepada kalian seseorang yang melamar putri kalian, maka nikahkanlah. Yang penting orang yang datang itu, yang melamar tersebut, orang yang baik agamanya, baik amanatnya. Maka jangan ditunda-tunda. Kalau kamu menunda-nunda, nanti akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dan kerusakan itu kerusakan yang besar. Sekarang banyak perzinahan di mana-mana. Banyak perkosaan. Salah satu sebab utamanya adalah tidak mengamalkan dan melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menikah. Ya, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahabbu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda. Pemuda dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena biasanya yang menggebu-gebu syahwatnya itu yang masih muda-muda. Walaupun tua-tua juga bisa saja. Kadang-kadang walaupun sudah tua, kalau bicara masalah nikah, masalah perempuan, semangat-semangat aja. Tapi tentunya yang menggebu-gebu, tentunya syahwat yang lebih besar dimiliki oleh seorang pemuda. Sehingga secara khusus ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya. Termasuk 7 golongan yang diberi golongan oleh Allah, yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Naungan itu memberikan rasa dingin di saat mereka kepanasan. Salah satu 7 golongan adalah syabun nasaa fi taatillah. Seseorang yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah, tidak mengumbar hawa nafsunya, tidak berfoya-foya. Karena biasanya pemuda sukanya, normalnya, dia mengumbar hawa nafsunya, berfoya-foya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada pemuda yang betul-betul istiqamah, pemuda tapi rajin sholat 5 waktu berjamaah, pemuda masya Allah rajin hadir majelis ta'lim. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Wahai para pemuda, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wahai para pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan kesenangannya, foya-foyanya, tapi karena apa? Bukan karena yang lain, enggak. Kenapa kamu enggak foya-foya? Oh, lagi enggak punya uang, bukan. At-tariq syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan hawa nafsunya min ajli karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Anta indi ka ba'di malaikati. Kamu bagiku, di sisiku sama kedudukannya seperti sebagian malaikatku. Ya, ini makom tinggi bagi pemuda yang bisa istiqamah, bisa melaksanakan kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam urusan fitnah perempuan ini. Kalau seseorang untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan sholat duha, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, mungkin baca Quran, zikir, masih mudah dilakukan oleh semua orang. Orang tua-tua pun bisa melakukannya. Tapi yang berat untuk kita menghadapinya di saat di hadapan kita ada maksiat. Di hadapan kita ada maksiat, kita dibujuk oleh setan untuk melakukannya. Terutama maksiat tersebut berkaitan dengan perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, ma taraktu fitnatan ba'di adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah setelah aku wafat, setelah aku meninggal, yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih mengkhawatirkan terhadap laki-laki daripada umatku, daripada fitnah perempuan, daripada fitnah perempuan. Inna kaida kunna adim. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan bahwasanya kaida kunna nisa, tipu daya perempuan itu adim, sangat besar. Artinya tidak sembarangan seseorang bisa selamat daripada fitnah perempuan. Fitnah perempuan, oleh karena itu secara khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi seseorang yang bisa menjamin untuk tidak melakukan atau bisa menjaga dua anggota badannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin untukku? Menjamin apa? Untuk menjaga di antara dua tulang rahangnya. Artinya mulut, lidah. Siapa yang bisa menjamin untukku menjaga lidahnya? Wa ma baina rijlai. Dan menjamin untukku yang ada di antara kedua kakinya, kemaluan. Barang siapa yang bisa menjamin menjaga lidah dan kemaluannya, adman lahul jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku jamin dia masuk surga. Aku jamin masuk surga. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh mereka, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al jannah?" Apa sih ya Rasulullah amalan yang paling banyak menjadi sebab memasukkan manusia itu ke dalam surganya Allah? Amalan apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia termasuk ini keistimewaan dan kemuliaan bagi akhlak yang mulia. Kita punya akhlak mulia dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman, dengan saudara kita. Tampakkan akhlak. Itu lebih daripada ibadah baca Quran, ibadah zikir. Itu akhlak lebih dari itu. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang nantinya diletakkan di dalam timbangan amal di hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Diletakkan pahala sholat kita, pahala zikir kita, pahala puasa kita, dan seterusnya. Akan memberatkan amal kebaikan kita. Tapi tidak ada yang lebih memberatkan amal kebaikan kita daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablu bihi sahiba shalah wasiyam. Wa fi riwayah, ya, la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaib wal qaim. Dan orang yang punya akhlak yang mulia, maka dengan akhlak yang mulia tersebut bisa sama, bahkan bisa mengungguli orang yang ahli puasa. Bisa mengungguli orang yang ahli tahajud fil lail, di malam hari. Dia tidak usah perlu banyak puasa, tidak usah perlu banyak tahajud, tapi punya akhlak yang mulia. Itu menjadi sebab terbesar dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Taala. Maka dikatakan oleh Rasul, "Taqwallah wa husnul khuluq." Sebab yang menyebabkan manusia masuk surga kebanyakan dua hal, takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma aktsaru ma yudkhilun nas annar?" Kalau begitu bagaimana kalau sebaliknya? Apa yang paling besar, paling banyak menyebabkan manusia itu masuk neraka? Mereka penasaran, apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-famu wal faraj." Lidah, al-fam, mulut, lidah, wal faraj, dan kemaluan. Lidah dan kemaluan. Nah, gampang ini. Lidah bentuknya kecil, bendanya kecil, jirmuh sohir, wajurmuh kabir, tapi bahayanya besar. Lidah yang kecil bisa menyebabkan sesuatu yang besar. Lidah yang kecil bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang kecil bisa seseorang mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Berbohong dengan lidahnya, melaknat dengan lidahnya, menfitnah dengan lidahnya, riba dengan lidahnya, bahkan bisa murtad dengan lidahnya. Menyakiti hati orang lain dengan lidahnya. Banyak maksiat munculnya dari lidah. Banyak orang yang menjadi pecah hubungan keduanya disebabkan karena lidah. Bahkan banyak putus tali silaturahmi karena sebab lidah. Banyak orang menyesal karena sebab dia mengatakan sesuatu dengan lidahnya. Ya Allah, menyesal. Tapi jarang orang menyesal. Ya Allah, menyesal anak tidak ngomong. Jarang. Yang banyak menyesal anak ngomong. Itu banyak. Makanya dikatakan oleh Rasul tidak gampang menjaga dua ini. Lidah dan kemaluan. Itu kedua sebab terbesar menyebabkan manusia banyak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khususnya dikatakan oleh mereka, "Laisa rijal al-qa'im bi ibadatillah wa innamar rijal alladhi yakhafullah inda ma'siyatillah." Bukan laki-laki yang hebat kalau dia bisa beribadah kepada Allah. Tapi laki yang hebat kalau dia di hadapan maksiat dia mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga termasuk 7 golongan tadi yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun da'athu imra'ah zatu hasbin wa jamal. Di antaranya 7 golongan, bahkan ini yang paling afdal dari 7 golongan yang lain, adalah laki-laki. Da'athu imra'ah, diajak oleh wanita. Diajak. Bukan laki-laki yang minta. Tidak perlu bayar. Tidak perlu minta ke laki-laki. Perempuan yang minta. Imro'ah. Zatu hasbin wa jamal. Dan yang meminta bukan perempuan sembarangan. Tapi zatu hasbin. Perempuan yang punya kemuliaan. Orang yang mulia. Wanita-wanita yang mulia. Wa jamal lagi cantik lagi. Dia yang ngajak. Gimana di hadapan kalian ini? Belum tentu kan kita bisa untuk menghindar daripada fitnah tersebut. Jangan kita katakan, oh anak bisa. Iya sekarang, kalau betul-betul terjadi di hadapan kita, belum tentu. Tapi kalau kita bisa mengatakan, ini akhafullah, tetap aku takut kepada Allah. Ini rijal. Yang dikatakan, qala inni akhafullah. Ketika di hadapannya dia wanita, dan mengajak wanita tersebut, wanita yang mulia, wanita yang cantik. Ini semuanya asbab lizina. Sebab-sebab yang membuat laki-laki nafsu untuk berbuat zina. Kalau yang memanggil, yang mengajak wanita sudah tua, ya mungkin anda mau akhafullah. Ya, tapi kalau yang muda, beda nantinya kan. Karena hitam, karena sudah jelek, oh, akhafullah. Belum tentu kan kalau yang jamil, yang... Ya. Jadi ini asbab sudah ada dan tidak perlu mengajak dia, dia ngajak tapi dia tetap mengatakan ini akhafullah. Ini yang namanya rijal. Ini yang namanya laki-laki. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga mata. Mata kita ini itu sebab terjerumus seseorang ke dalam perzinahan. Zina itu diawali dengan mata. Diawali dengan pandangan yang haram. Fal ainan tasnian, dan dua mata itu bisa berzina. Dua mata berzina gimana? Menjadi sebab zina. Fal ainan zina human nadar, dan dua mata itu zina keduanya adalah pandangan yang haram. Memandang pada pandangan atau wanita yang diharamkan untuk dipandang, bukan mahramnya. Hati-hati. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar yang halal. Kita punya syahwat. Dihalalkan menikah. Tidak diharamkan oleh Allah SWT kita menikah dengan wanita. Halal, bahkan disunahkan lagi, bukan halal aja. Sunnah dapat pahala. Dan kita melakukannya dapat ibadah itu. Kita melakukan ibadah. Wa fi buti ahadikum shadaqah, kata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kemaluan kalian itu ada sedekah kalau melakukannya. Sahabat heran, masa melakukannya sedekah? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Masa seseorang melampiaskan syahwatnya dapat pahala ya Rasulullah? Rasul tanya, kaif law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizr? Fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu fiha ajr. Bagaimana menurut kalian kalau dia melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya pada sesuatu yang haram, bukan kan dia dosa? Iya dosa. Maka juga demikian sebaliknya, kalau dia lampiaskan nafsunya pada sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Makanya sebagian mengatakan kullu syahwatin tughassil qalb. Syahwat itu dan hawa nafsu itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Illa syahwatul jima, kecuali syahwat nafsu dengan istri. Fa innaha tusaffi, maka sebaliknya nafsu dengan istri bisa membersihkan hati. Walihada kanal anbiya yaf'aluna. Oleh karena itu para nabi rata-rata semuanya kebanyakan melakukan hal tersebut. Rata-rata semua nabi yang disebut dalam Quran kebanyakan menikah. Illa Nabi Allah Isa tidak menikah, tapi nanti pun ketika turun dari langit, maka Nabi Allah Musa akan dinikahkan, akan ditakdirkan menikah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah nanti Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa ketika turun. Enggak tahu nikah dengan putrinya siapa Nabi Allah Isa nanti. Yang penting dan yang pasti nanti akan menikah. Kenapa? Untuk melamalkan sunnah menikah, menunjukkan bahwasanya sunnah menikah sunnah yang penting, karena dengan menikah kita bisa terhindar daripada kemaksiatan yang banyak. Fa innahu ahaddu lil basar wa ahsan lil farad. Menikah bisa menjaga mata, bisa menjaga kemaluan kita. Kita punya syahwat, kita bisa lampiaskan kepada istri. Halal, hilang sudah. Bagi yang tidak nikah ini, kasihan. Mau digemanakan. Makanya cepat-cepat menikah. Selama tidak ada uzur, cepat-cepat untuk menikah. Ya, oleh karena itu di sini ini terjadi sebab apa yang diceritakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad di sini. Laki-laki ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya. Dan dia normal, manusia normal punya nafsu. Dia lampiaskan nafsunya kepada keledai. Dia beli keledai hanya digunakan untuk melampiaskan nafsunya. Dan dia mengiranya itu halal. Mungkin di antara kita, oh memangnya haram tak? Ya haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li furujihim hafidun. Dan bagi mereka yang bisa menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kecuali dilampiaskan syahwat kemaluan mereka kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Dahulu budak ya. Masih halal budak digauli seperti istri. Tapi sekarang tidak ada budak ya. Sekarang sudah tidak ada budak. Illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka mereka tidak tercela dengan tersebut, dengan hal tersebut. Faman ibtaha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tapi ketahuilah barang siapa yang mencari pelampiasan hawa nafsu selain itu, selain kepada istri dan kepada budak perempuan, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Berarti selain istri dianggap dosa, dianggap melewati batas, termasuk al-istimna, yang menggunakan tangannya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Intabih, itu haram. La'anallahu nakihayadi. Allah melaknat orang yang menikah dengan tangannya. Mal'un man nakahayadahu. Begitu juga, na'udzubillah, laki dengan laki-laki yang lagi heboh baru-baru ini. Ada kaum Nabi Allah Lut. Mal'un man amila kaum Nabi Allah Lut. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amalan kaum Lut. Bahkan inna man amila qama Nabi Lut musyaha fi qabrihi hindiran. Yang melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, maka di kuburnya pasti dia akan dirubah wajahnya dengan wajah khinzir, babi. Dan sahabat radhiyallahu taala anhum, Semuanya mereka kebanyakan berpandangan bahwasanya yastahiq al-ihraq. Orang yang melakukan hal tersebut itu pantas untuk dibakar. Hukumannya tidak ada yang lain kecuali dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah. Dan itu kebanyakan sahabat sepakat akan hal tersebut. Ada yang lain mengatakan dilempar dari gunung. Dari gunung yang tinggi dilempar sampai mati. Ada yang mengatakan dirojam, dilempar dengan batu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, biar mati dengan pelan-pelan. Ya, tapi kebanyakan sahabat mengatakan berpendapat dibakar hidup-hidup. Mal'un, dan itu termasuk dosa min akbaril kabair, termasuk dosa terbesar di antara dosa besar yang lain. Nah, itu termasuk yang melampiaskan hawa nafsu bukan selain istihara. Termasuk juga adalah yang mendatangi binatang seperti ini. Mal'un man atas syai'an minal baha'im. Akan dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat berarti tidak mendapatkan rahmat. Kalau tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa man atas syai'an minal baha'im? Seseorang yang melampiaskan hawa nafsunya pada binatang. Jangan dikira kalau binatang halal, tidak haram. Ya, inilah yang dilakukan orang maghrib tersebut. Ibadat tapi tanpa didasari dengan ilmu. Sehingga terjerumus ke dalam kesalahan. Terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dia ngiranya bukan maksiat. Makanya dikatakan di sini, ketika dikasih tahu oleh orang lain bahwasanya hukumnya haram, is asfaqa wa baka bukaan sadidan. Dia menjadi khawatir, takut, dan menangis sejadi-jadinya. Nangis, menyesal, ya Allah, anak kira halal. Nggak tahu. Dan sebagaimana kita katakan, jangan menjadi, bukan menjadi uzur nanti kalau tidak tahu. Dikira halal, itu berarti ma'zur. Nggak ada siksaan, tidak. Itu ma'zur bagi orang yang hidup di hutan. Nggak ngerti apa-apa. Nggak ada ulama, nggak ada ustaz di situ. Ma'zur bagi orang mungkin baru masuk Islam. Baru masuk Islam, tidak ngerti kalau minum khamr itu haram. Karena dalam agama selain Islam, minum khamr boleh. Agama selain Islam, Yahudi Nasrani boleh minum khamr. Dia baru masuk Islam, tidak tahu kalau minum khamr ini ha? Dilarang dalam Islam, dikira sama seperti agama mereka. Minum khamr tidak tahu. Ini mungkin ma'zur, karena baru masuk Islam. Tapi kalau sudah dia tahu, sudah masuk Islam dari dulu, hidup di antara ulama, banyak majelis ta'lim di tempatnya, sudah harusnya dia sudah tahu. Man zana aw syaribal khamar nuzi'a minhul iman kama yahla al insan qamisahu min ra'sih. Barang siapa yang berzina dan barang siapa yang minum minuman keras, maka akan dicabut darinya iman yang ada di hatinya. Sebagaimana orang mencabut dan melepas pakaiannya dari kepalanya. Cabut. La yazni az-zani wa huwa yazni. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina ketika berzina kecuali dia dicabut nyawanya dan dianggap bukan mu'min ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bukan dikatakan wala taznu. Janganlah kamu berzina, tidak. Wala taqrabu, jangan mendekat. Jangan berzina, bukan. Jangan mendekati zina. Mendekat aja tidak boleh. Termasuk mendekat ini ya. Memandang, bersentuhan, berduaan dalam tempat yang sepi. Itu semuanya dianggap asbab daripada zina dan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau baru masuk Islam ma'zur, tapi kalau dia tidak tahu kalau ini haram hukumnya, makanya anda melakukannya, tidak ma'zur. Ma'zurnya atau dosanya mana berkali lipat. Dia dosa karena tidak belajar, padahal belajar itu wajib. Dan kedua, dia dosa melakukan sesuatu yang haram, walaupun dia mengaku atau menyangka sesuatu yang haram itu halal, sebagaimana diceritakan ini. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, wal ilm al wajib ala kulli muslim an ya'lam wujub jami'il fara'id allati faradahunna Allahu alaih. Maka kewajiban bagi seorang mukmin, seorang muslim, harus dia mengetahui semua yang diwajibkan oleh Allah. Apa aja yang diwajibkan oleh Allah? Salat lima waktu, haji, zakat, terus ibadah yang wajib-wajib harus tahu dia. Dan kau tidak tahu, dan dia bisa mengetahui ini wajib, kalau dia belajar, kalau dia hadir majelis ta'lim, bertanya kepada ulama, dekat dengan mereka. Kalau dia di rumah, selama sepanjang hari dia hanya bekerja untuk cari dunia, tidak pernah hadir majelisnya ulama, tidak pernah bertanya kepada mereka, tidak pernah apa. Gimana dia bisa tahu? Bisa alim. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu. Imam Syafi'i berkata, belajarlah kalian. Dan ketahuilah bahwasanya seseorang itu dilahirkan bukan dalam keadaan langsung alim, langsung pinter. Bayi lahir dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Loh, fulan itu kok bisa alim? Belajar. Fulan kok bisa pinter? Belajar. Bukan lahir dalam keadaan pinter dan lahir dalam keadaan alim. Oleh karena itu ta'allam, katanya Imam Syafi'i. Walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu, dan ketahuilah. Orang yang punya ilmu itu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu, yang bodoh. Berbeda. Derajatnya berbeda. Tingkatan dan kedudukannya tentunya berbeda. Bahkan walaupun dia ahli ibadah. Dikatakan dalam riwayat. Bahwasanya ketika mereka melewati sirat. Sirat. Ahad minas sir. Wa adak minas sya'ar. Lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Wa minkum ila wariduha. Setiap masing-masing akan melewati neraka jahannam. Melewati neraka jahannam dengan apa? Dengan jembatan siratul mustaqim. Sirat itu. Kita melewati jembatan aja yang dibentangkan di atas yang tinggi. Kita lewati jembatan yang tidak ada, mungkin tidak ada pagarnya. Kita aja gemeteran kan melewatinya. Bisa-bisa kita bayangkan sendiri itu. Ini di bawah jembatan itu neraka jahanam. Siap dengan siksaan, siap dengan apinya, binatang buasnya, serigalanya. Dan kalau misalnya ada batu besar yang dijatuhkan dari ujung, dari bawah jembatan itu, dari ujung permukaan daripada jahanam, batu besar dijatuhkan, nyampeknya 70 tahun dari dalamnya. Siapa yang melewati sirat berarti masuk surga. Tidak bisa melewati sirat, pasti masuk neraka. Nabi-nabi pun harus melewati sirat. Apalagi bukan nabi. Kita akan melewati itu. Dan insya Allah semuanya kita bisa melewati dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, di saat itu orang yang ahli ibadah akan dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan dikatakan oleh panggilan yang mereka mengatakan, udkhulul jannah bisalam. Watana'am fiha, yang artinya seperti itu. Ketika selesai melewati sirat, maka dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, sekarang masuklah surga. Dan nikmati surga tersebut dengan senikmat-nikmatnya, dengan sepuas-puasnya. Nikmat surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi. Tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah diceritakan dan didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati. Itu kenikmatan surga. Kita kan suka-sukanya membayangkan surga nikmatnya begini. Bidadarisnya seperti ini kan. Ya, kenikmatan. Oh, buah-buahan kita kepingin, tahu-tahu langsung datang terkuk. Langsung tahu-tahu sudah dikupas. Dalam keadaan sudah siap dimakan. Semuanya enak. Nikmat itu bayangan kita aja sudah luar biasa nikmatnya. Padahal surga itu lebih daripada yang kita bayangkan. Nikmatnya lebih daripada yang kita bayangkan. Maka tana'am. Dikatakan kepada orang yang ahli ibadah, nikmati surga tersebut, kenikmatan ke surga tersebut. Tapi ketika orang alim yang bisa melewati sirat, tunggu dulu. Oh, memangnya kenapa suruh tunggu? Ada apa lagi nih? Kok ahli ibadah langsung suruh masuk surga? Tidak. Bukan disuruh tunggu untuk diundur masuk surganya. Tidak. Isfa. Suruh kasih syafaat kepada mereka yang diinginkan oleh orang talim tadi. Siapa yang inginkan masuk, diberikan syafaat langsung masuk surga? Ambil. Pilih. Makanya yaswa yaumal kiamat salasa. Yang memberi syafaat di hari kiamat ada tiga golongan. Al-anbiya, sumal ulama, sumal syuhada. Para nabi bisa memberi syafaat. Para ulama kedua bisa memberi syafaat. Suma syuhada, kemudian orang yang mati syahid dalam peperangan bisa memberikan syafaat 70 orang daripada keluarganya. Tapi orang alim lebih banyak yang diberikan syafaat kepada mereka. Nah, orang alim melewati sirat, tunggu, jangan masuk surga dulu, kasih syafaat kepada siapapun yang kalian inginkan, kasih. Ini juga menunjukkan bagaimana kedudukan orang yang alim. Ya, oleh karena itu di sini dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, jadi harus dia tahu apa yang diwajibkan oleh Allah, kewajiban-kewajiban Allah ini kan banyak. Inna Allah farada faraid fala tudayyi'uha. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban tertentu yang sudah dijelaskan oleh ulama, maka jangan disia-siakan. Ya, kemudian kedua juga harus kita mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang diharamkan? Banyak kita kita menyangka sesuatu ini adalah sesuatu yang haram padahal sesuatu tersebut sesuatu yang halal padahal sesuatu tersebut sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tahu yang wajib, harus tahu yang haram, dan terus seterusnya nanti akan dilanjutkan insyaallah pada pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ini membuat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Ada hadirnya kunya salihah jami'al fadlina wa hirwa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.